Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan malam hari ini kita membacakan kembali salah satu kitab karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yaitu kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami'. Dan di malam hari ini kita masih ada pada bab Adabus Sima', adab yang selayaknya diperhatikan oleh para thulabul ilm tatkala mendengarkan al-ilm. Nanti dengan urian-urian penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, menjelaskan kepada kita betapa tingginya penghormatan para salafun as-salih ketika mendengarkan hadis, dan penghormatan mereka yang demikian besar terhadap majalis dari majalis al-ilm. Ini terlihat dari adab-adab yang mereka ajarkan, mereka amalkan, dan ternukilkan riwayatnya serta dibukukan oleh para ulama-ulama al-Islam. Pada malam hari ini kita akan masuki nomor yang ke-332 di kitab tersebut. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Sulaiman Ibn Harb rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Hamad Ibn Zaid rahimahullah ta'ala. Sulaiman Ibn Harb disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar. Beliau adalah seorang imam yang thiqah lagi hafidh. Bahkan beliau menggelari Sulaiman Ibn Harb ini sebagai Syekhul Islam, dan termasuk dari seorang qadhi yang ada di kota Mekah. Naam. Dan di antara dari imam-imam hadis yang mengambil riwayat dari Sulaiman Ibn Harb adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala. Mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Sulaiman Ibn Harb rahimahullah ta'ala. Di sini beliau menceritakan perkataan dari Al-Imam Hamad Ibn Zaid rahimahullah ta'ala. Telah kita sebutkan terjemah beliau pada pembahasan yang sebelumnya. Beliau adalah seorang hafid, seorang muhaddis yang terkenal di zamannya, dan beliau mendengarkan riwayat-riwayat hadis dari Anas bin Syirin rahimahullah dan Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah, dan masih banyak di antaranya Thabit Al-Bunani rahimahullah dan yang lainnya. Terdapat banyak pujian dari para salaf terhadap Al-Imam Hamad Ibn Zaid ini rahimahullahu ta'ala. Di antaranya pujian tersebut diucapkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau mengatakan Hamad Ibn Zaid min a'immati al-muslimin. Hamad bin Zaid adalah termasuk dari imam-imamnya kaum muslimin. Wa min ahli ad-din, termasuk dari orang yang memiliki kepandaian di dalam agama ini. Bahkan belum menyebutkan Hamad bin Zaid lebih saya cintai, lebih saya sukai dibandingkan Hamad bin Salamah rahimahumullahu taala. Naam. Al-Imam Muhammad bin Zaid ini rahimahullah menyebutkan kisah ketika beliau berada di majlisnya Al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu taala. Ayyub As-Sukhtiyani ini sering kita dengarkan namanya, demikian pula perkataan-perkataan beliau rahimahullahu taala. Dan beliau termasuk dari seorang imam yang hafid dan termasuk dari imam dari kalangan sighar at-tabi'in. Imam dari kalangan sighar at-tabi'in, karena tabi'in itu dibagi menjadi tiga tabaqah oleh mereka para ulama. Yang pertama kubra, yang menjumpai hampir kebanyakan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang wusta dan ada yang sighar, yang kecilnya. Dan al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah termasuk dari sighar at-tabi'in. Riwayat-riwayat dari al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah diriwayatkan oleh pengarang kitab-kitab sunnah, terkhusus pengarang dari Kutubus Sittah. Ini meriwayatkan hadis dari riwayatnya al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu taala. Disebutkan oleh al-Hafidz al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwasanya Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah adalah seorang imam yang terkumpul pada dirinya tiga sifat yang mulia. Yang pertama adalah sifat zuhud, yang kedua sifat wara', dan yang ketiga sifat at-taqwa. Ini memiliki kelebihan terlihat dan nampak pada diri al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu taala. Sehingga disebutkan oleh al-Imam Malik rahimahullah, "Kunna nadkhulu 'ail 'ala Ayyub As-Sukhtiyani fa idza dzakarna lahu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka hatta narhamahu." Ketika dahulu kami masuk mendatangi Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah, kemudian kita sebutkan untuk beliau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, baka hatta narhamahu. Beliau pun menangis hingga kita kasihan kepada beliau rahimahullahu taala. Naam. Dan disebutkan pula oleh mereka para ulama bahwasanya al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah adalah salah seorang yang juga terkenal baik akhlaknya. Naam. Sehingga di samping terkumpul pada diri beliau sifat wara', sifat taqwa, sampai ketika mendengarkan hadis Rasul menangis beliau rahimahullah, dan seorang yang alim yang mengerti hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang lainnya, beliau adalah seorang yang terkenal mulia dan terkenal baik akhlaknya. Hingga disebutkan oleh al-Imam Muhammad rahimahullah, "Ma ra'aitu rajulan qat ashadda tabassuman fi wujuhir rijali min Ayyub." Saya tidak pernah melihat adanya seorang pun yang paling terlihat sangat serius untuk terus tertawa di wajah-wajah orang-orang yang bertatapan dengannya dibandingkan al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah. Menunjukkan demikian mulianya akhlak dari beliau rahimahullahu taala. Dan di antara dari perbuatan beliau yang menunjukkan sifat wara', dari Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullah adalah beliau termasuk dari imam yang tidak pernah berjanji. Beliau adalah termasuk dari seorang imam yang tidak pernah berjanji. Yang demikian disebabkan karena beliau khawatir ketika berjanji kemudian ternyata mengingkarinya. Dan yang demikian termasuk dari sifat-sifat munafikin. Sehingga beliau termasuk dari imam yang tidak pernah memberikan janji kepada manusia. Nah, disebutkan beberapa penukilan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah perkataan dari para salafun salih. Dan termasuk dari sisi kemuliaan sifat dan akhlak Al-Imam Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullah, beliau termasuk dari seseorang yang tidak mencintai syuhrah. Syuhrah itu artinya kemasyhuran. Naam, suka dipuji, suka tenar dan yang semisalnya. Ini beliau sangat membenci dan meninggalkan hal-hal tersebut. Hingga disebutkan oleh Al-Imam Syu'bah rahimahullah menukilkan perkataan Al-Imam Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullah, beliau menyebutkan zakartu wa la uhibbu an azkur. Saya menyebutkan periwayat-periwayat hadis, namun saya tidak suka bila saya disebutkan oleh orang lain. Ini terlihat beliau tidak menginginkan asyuhrah. Bahkan diceritakan oleh Al-Imam Muhammad bin Zaid rahimahullah, beliau memperhatikan Al-Imam Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullah ketika berjalan, beliau kagum. Karena ketika berjalan beliau sangat berhati-hati menjauhi manusia. Karena khawatir bila seseorang berpapasan dengan beliau rahimahullah, maka langsung diteriaki hadza Ayyub. Ini Imam Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullah. Kita bisa mengetahui di zaman para tabi'in ini sekian banyak para ruwatul hadis dicari dan dituju oleh para penimba al-ilm, dan kedudukan mereka sangat mulia, sangat dihormati, sangat disegani di zaman tersebut. Naam, sehingga masih ada pada zaman riwayat hadis. Tentulah tatkala terdapat salah seorang imam dari kalangan imam-imam hadis yang mutqin, yang thiqah, itu sangat diburu hadis-hadisnya oleh para ruwatul hadis yang lain. Dan Al-Imam Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullah ketika berjalan beliau sangat berhati-hati untuk berpapasan dengan manusia, sehingga beliau memilih jalan-jalan yang kiranya tidak terlihat oleh manusia yang mengenalnya, sehingga nantinya akan dikhawatirkan dikatakan kepada beliau hadza Ayyub, sehingga banyak dari mereka yang melihatnya dan memperhatikannya rahimahullahu ta'ala. Ini diceritakan oleh Al-Imam Hamad bin Zaid rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Syu'bah rahimahullah yang beliau menyebutkan sifat yang demikian terlihat pada diri Al-Imam Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullahu ta'ala. Ini sedikit dari terjemah beliau untuk kemudian kita bisa memahami seperti ini sifat dan akhlak yang dimiliki oleh para imam-imam hadis yang thiqah dan diriwayatkan hadisnya oleh para pengarang kitab-kitab as-sunnah, agar jangan sampai nantinya seseorang bermudah-mudahan menghinakan, merendahkan derajat seorang ruwatul hadis. Naam, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bid'ah, mereka sangat membenci, memusuhi para periwayat-periwayat hadis. Karena dengan sebab riwayat-riwayat mereka terbongkar kesesatan mereka, terbongkar kebid'ahan mereka, dan terbongkar pula penyimpangan-penyimpangan mereka. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Shabuni rahimahullah di dalam salah satu kitab beliau yang ma'ruf, yang masyhur, beliau mengatakan alamatu ahli al-bid'ah 'ala ahliha badiyatun zahirah. Tanda kebid'ahan bagi pemiliknya sangat jelas dan sangat nampak. Dan termasuk dari tanda yang paling jelas yang sangat nampak dimiliki oleh ahli bid'ah adalah syiddatu mu'adatihim li hamlati akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat kerasnya kebencian permusuhan mereka kepada para pembawa riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya para ruwatul hadis. Mereka membenci hadis-hadisnya para ruwatul hadis. Yang mereka inginkan adalah bukan membenci sosoknya, tapi yang mereka bencikan, yang mereka inginkan adalah ingin untuk kemudian mendustakan riwayat-riwayat hadisnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga sangat berbeda jauh dengan ahli sunnah, ahli haq, yang sangat mencintai hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam seperti cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul sangat mencintai beliau. Naam, hingga berkorban membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidup setelah wafatnya Rasul yang mereka cintai adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga kita melihat bagaimana perjuangan para imam-imam salaf rela untuk safar bepergian jauh demi mendengarkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kembali kepada kitab. Hamad bin Zaid menceritakan kisah ketika beliau bermajlis di majlisnya al-imam Ayyub As-Sukhthiyani rahimahullah. Hamad bin Zaid menceritakan, kunna inda Ayyub, dahulu ketika kita berada di sisi Ayyub As-Sukhthiyani di majlis beliau rahimahullah. Fasami'a laghatan, kemudian Ayyub As-Sukhthiyani mendengarkan ada suara teriakan keras. Nah, ada suara teriakan. Faqala, maka Ayyub As-Sukhthiyani mengatakan, ma hadzal laghat, suara apa ini yang keras, sehingga tentulah akan terlihat, akan nampak. Karena para salaf di zaman dahulu mereka ketika berada di majelisnya salah seorang ulama hadis, ruwatul hadis, mereka diam. Mereka diam dan sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang perawi hadis tersebut. Sehingga dalam kondisi diam yang seperti ini, ketika ada suara yang keras diucapkan oleh sebagian mereka, maka akan sangat terlihat, ya kan? Sangat terdengar. Karena yang lainnya diam memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka suara tersebut terdengar oleh Ayyub As-Sukhthiyani rahimahullah, sehingga beliau mengatakan, suara apa ini? Maka disebutkan kisahnya, amma balaghahum anna raf'a sawti 'inda al-hadithi 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka raf'i sawti 'alayhi fi hayatihi. Kata Ayyub As-Sukhthiyani, tidakkah sampai kepada mereka yang tadi bersuara keras di majlisnya beliau ketika beliau sedang menyampaikan hadis, tidaklah sampai kepada mereka satu ilmu yang menyebutkan bahwasannya mengangkat suara melebihi suara hadis, mengangkat suara tatkala mendengarkan hadis dibacakan, naam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya sama seperti mengangkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Artinya hukum mengangkat suara melebihi suara seorang rawi hadis yang membacakan hadis, itu hukumnya sama dengan mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian di antara para ulama menerapkan kepada orang tersebut ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum liba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ketika Rasul berbicara, kemudian ada seorang yang lebih keras suaranya di hadapan Rasul, sehingga suara Rasul terkalahkan oleh suara orang tersebut. Dilarang yang demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian seperti halnya kalian mengeraskan suara sebagian kalian ketika berbicara dengan sebagian yang lainnya. Allah sebutkan bahayanya, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, akan menyebabkan terputus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Sehingga ayat ini berisikan perintah dari sisi Allah Azza wa Jalla, sekaligus disebutkan haramnya hukum seseorang yang mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berimbas menyebabkan terputus amalan-amalannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ayat ini walaupun dari sisi siak dan sebab nuzulnya adalah terkena pada masa hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam, namun tak sedikit di antara para salafun salih, di antaranya Imam Ayyub As-Sukhthiyani rahimahullah, yang berpendapat ayat ini terkena pula kepada seseorang yang ketika ada seorang menyampaikan hadis Rasul, dia lebihkan suaranya sehingga terkalahkan suara orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Al-muhim di dalam kisah ini, Al-Imam Ayyub As-Sukhthiyani rahimahullah menegurnya, menasihatinya agar tidak mengulanginya karena hukumnya sama seperti halnya hukum mengangkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya. Naam. Ini menunjukkan selayaknya seorang thalabul ilm sangat menghormati riwayat-riwayat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka para salaf sangat memuliakan hadis seperti halnya mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis tersebut adalah ucapan Rasul yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan yang kita dengarkan adalah lisannya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka sangat menghormati majelis-majelis riwayat hadis, hingga mereka diam memperhatikan hadis-hadis tersebut dan tidak mengeraskan suara-suara mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga pada perkataan Sulaiman Ibn Harb rahimahullah. Ini tadi kita sebutkan sedikit dari biografi beliau rahimahullah. Sulaiman Ibn Harb mengabarkan kepada Ibnu Qahzad Naam. Beliau mengatakan sami'tuhu yaqul, saya mendengarkan beliau mengatakan, yakni Sulaiman Ibn Harb, kana Hamad Ibn Zaid idza haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a insanun sautahu lam yuhaddithu. Naam. Termasuk dari kebiasaan Hamad Ibn Zaid rahimahullah. Naam. Idza haddatha an Rasulillah, bila beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'a insanun sautah, kemudian ada salah seorang yang mengangkat suaranya, maka lam yuhadithu, beliau tidak melanjutkan menyampaikan hadis. Nah, beliau memilih diam dan tidak melanjutkan menyampaikan hadis tersebut. Ini tidak kemudian kita katakan ustadznya kasar, nah ustadznya tidak sabar dan yang semisalnya, tidak. Tapi dalam rangka takdib, memberikan pengajaran kepada kita untuk benar-benar memuliakan majelis al-ilm, memuliakan majelis-majelis al-ilm sebagaimana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Karena majelisul ilm adalah majelis-majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, memotivasi kita untuk giat dalam menghadirinya dan giat di dalam duduk bersimpuh di majelis-majelis tersebut. Kemudian pada nomor yang ke-334 masih riwayat dari Sulaiman ibn Harb rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tu Hammad ibn Zaid yaqulu, saya mendengarkan Hammad ibn Zaid mengatakan fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Qal, maka Hammad ibn Zaid mengatakan arra raf'a sawti 'alayhi ba'da mautihi ka raf'i sawti 'alayhi fi hayatihi. Saya berpandangan mengangkat suara atas beliau setelah wafatnya, yakni suara seorang muhaddis ketika menyampaikan hadis, ka raf'i sawti 'alayhi, hukumnya sama seperti mengangkat suara langsung kepada beliau fi hayatihi, di masa hidupnya. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Wa idza quri'a haditsun wajaba 'alaika an tunsita lahu kama tunsitu lil Qur'an. Sehingga tatkala dibacakan kepadamu hadis, maka wajib atasmu, kata al-Imam Muhammad ibn Zaid rahimahullah, untuk kamu diam sebagaimana kamu diperintahkan untuk diam mendengarkan Al-Qur'an. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ya kan? Dalam Al-Qur'an disebutkan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka istami'u lahu wa ansitu, diamlah kalian, perhatikanlah oleh kalian ayat-ayat tersebut dan diamlah. Naam, diam dan dengarkan. Ini perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Muhammad ibn Zaid rahimahullah menyebutkan dengan perkataannya tersebut, yang demikian juga wajib untuk diberikan oleh seseorang terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan bersuara keras. Naam. Kemudian sehingga dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, tidak hanya kita bisa mengambil di antara dari adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang ruwatul hadis adalah diam dan mendengarkan perkataan seorang muhaddis, tapi kita mengambil faedah tambahan bahwasanya ributnya seseorang dengan suara yang keras melebihi suaranya seorang muhaddis yang menyampaikan hadis, ini hukumnya sama seperti mengangkat suara di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa illam yablughu sautur rawi, bila seorang pendengar hadis ketika berada di majlis seorang rawi hadis tidak sampai kepada dirinya ucapan seorang rawi hadis tersebut, karena jauh, ya kan? Karena di majlis para salaf ini tidak ada sound system. Nah, tidak ada sound system. Yang ada adalah orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk menyampaikan ucapan seorang rawi hadis ini ke orang yang ada di belakangnya, hingga ke belakangnya, hingga ke belakangnya, sejauh dari majlis-majlis yang dihadiri oleh para tulabu al-ilm. Naam. Sehingga rawi hadis menyampaikan hadis, maka saling bersautan. Yang di sana haddatsana fulan ibni fulan. Terus demikian. Nanti didengarkan yang di belakang sana menyampaikan ke yang di belakangnya, demikian seterusnya. Naam. Ini keadaan para salaf demikian. Namun bila mana ucapan seorang rawi hadis tidak didengarkan oleh seseorang, libu'dihi anhu, disebabkan karena jauhnya posisinya dari seorang rawi hadis tersebut. Naam. Bukan jauh, disebabkan karena faktor sengaja. Kalau kita kan jauh bisa mendekat sehingga bisa dengar ucapan seorang rawi hadis. Apalagi di zaman kita ini ada sound system, gak mungkin. Bahkan yang di gang FND saja bisa dengar, ya kan? Bahkan yang jauh ini bisa dengar melalui streaming. Nah, namun bila mana ternyata yang demikian ini terjadi, kalau zaman kita bisa dekat, kalau zaman dahulu tidak, karena disebabkan posisinya yang jauh dan banyaknya para pendengar hadis yang mendengarkan hadis-hadis tersebut. Sa'alahu ayyarfa'a sautahu su'alan latifan la samjan wala anifa. Maka boleh baginya untuk meminta sang rawi itu untuk mengeraskan suaranya. Nah, dengan permintaan yang lembut, kata al-imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah, tidak kasar. Keraskan suaranya, enggak dengar nih, jangan demikian. Tapi dengan permintaan yang lembut. Nah, dan la samjan, tidak dalam keadaan samjan, yakni perkataan-perkataan yang kotor, qabih, perkataan-perkataan yang kotor, berisikan celaan. Wala anifa, demikian pula tidak dengan perkataan yang kasar kepada sang guru tersebut. Tapi ucapanlah dengan ucapan yang lembut, penuh dengan adab, menjaga sopan santun dan yang semisalnya. Nah, ini asal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga dengan ini nampak di hadapan kita bahwasanya para salafun salih tidak hanya memuliakan majlisnya seorang rawi hadis, bahkan para rawi hadis, para masyayikh hadis, para ruwatul hadis yang menyampaikan hadis di majlis-majlis al-ilm, majlis-majlis al-ilm itu sangat-sangat dihormati dan dimuliakan oleh para salafun salih. Nah, demikian akhlak mereka turun-temurun hingga murid-muridnya ketika menjadi seorang rawi hadis menyampaikan demikian, dan ternyata diberlakukan oleh murid-murid mereka demikian seterusnya hingga hari kita saat ini. Naam. Kita melihat para ulama kita kepada guru-guru mereka demikian. Para ustaz-ustaz kita kepada para masyayikhnya demikian besar ihtiramnya. Dan kita kepada ustaz-ustaz kita juga demikian. Nah, sehingga saling melakukan sebagainya dengan sebagian yang lain, terus mutasalsil bersambung hingga demikian sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Demikianlah al-ilm. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan salah satu riwayat dari Abu Abdurrahman Al-Hawdi rahimahullah. Beliau menceritakan dari salah seorang salaf yang bernama Affan Ibn Muslim rahimahullah. Beliau disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah adalah salah seorang yang thiqah dan termasuk dari seorang rawi yang diambil riwayatnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena teriwayatkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah bertemu dengan beliau dan meriwayatkan sedikit hadis dari Affan bin Muslim rahimahullahu taala. Nah, biografi lebih lanjutnya nanti akan disebutkan pada kisah yang di bawahnya. Ketika ada salah seorang bertanya kepada Affan bin Muslim tentang hadis, fahaddatsahu. Kemudian Affan bin Muslim menyampaikan hadis tersebut. Menunjukkan para ulama, para salaf tidak bakhil dengan al-ilm. Tidak bakhil dengan al-ilm. Ketika ada yang bertanya hadis, maka dia sampaikan hadis tersebut. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, zidni fi sima', fa inna fi sam'i thiqalan. Tambahkanlah untukku suaramu agar supaya bisa keras, maksudnya. Fa inna fi sam'i thiqalan, karena sesungguhnya pendengaranku tersebut agak berat sehingga kurang bisa dengar. Faqala lahu Affan, maka Affan mengatakan kepada dirinya, as-thiqalu fi kulli syai'in minka, laisa huwa fi sam'ika bas. Berat itu pada seluruh perkara yang kamu lakukan, bukan hanya sekedar dalam urusan pendengaranmu saja, kata Affan bin Muslim rahimahullahu taala, menunjukkan tidak sepantasnya ketika seorang dia mendengarkan satu hadis dari seorang kemudian meminta untuk mengulangnya dalam keadaan dia faham, ya, dia mengerti dan dia mendengarkan riwayat tersebut. Bila dia harus memintanya, maka memintalah dengan penuh kelembutan dan penuh sopan santun. Naam. Kemudian disebutkan di sini ala al-imamul hafid al-imamul khatib al-Baghdadi rahimahullah, wal yattaqi i'adatal istifham lima qad fahimahu, dan jauhilah, tinggalkanlah, berhati-hatilah. Itu makna liyattaqi. I'adatul istifham, untuk kamu mengulang pertanyaan pada sesuatu yang kamu sudah mendengar dan kamu sudah memahaminya dari seorang rawi hadis tersebut. Jadi kalau kamu sudah paham, tidak perlu bertanya. Nah, kalau kamu ketika mendengarkan seorang menyampaikan hadis dan bisa memahami hadis tersebut, jangan kemudian menanyakan kembali hadis tersebut. Nah, demikian ada para salafun salih. Wa su'ala tikrari lima qad sami'ahu wa 'alimahu fa inna dhalika yu'addi ila idjari syuyukh. Dan meminta untuk diulang sesuatu yang sudah dia dengarkan, sudah dia ketahui, yang demikian akan menyebabkan munculnya rasa kesal dari para masyayikh, para guru-guru tersebut. Nah, sehingga jangan minta diulang. Terus biarkan sang syekh tersebut menyampaikan kembali ilmu-ilmu yang lain. Demikian adab yang diajarkan oleh para salafun salih. Di samping yang demikian menyebabkan akhirnya para syekh, para guru ini kesal kepada orang tersebut, sisi yang lainnya dia akan rugi, ya kan? Orang yang meminta untuk mengulang sesuatu yang dia pahami tersebut ini mendapatkan kerugian. Seharusnya dia bisa menambah ilmu dari ilmu yang lain yang disampaikan pembahasannya oleh sang syekh tersebut. Ketika dia menanyakan, maka sang syekh ini harus berhenti, ya kan? Terus mengulang lagi, menyampaikan kepada dirinya sesuatu yang sebelumnya telah disampaikan. Nah, di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Qilabah rahimahullah, belum mendengarkan Abu Amr Al-Hawdi mengatakan ra'aitu Syu'bah ibn Al-Hajjaj rahimahullah, saya melihat Al-Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj rahimahullah aqama 'Affan min majlisihi miraran, menyuruh Affan di sini artinya Affan bin Muslim yang di atas tadi kita sebutkan, dari majlisnya beliau berkali-kali, disebabkan karena banyaknya Al-Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj rahimahullah mengulang-ulang riwayat kepada beliau. Naam. Riwayat ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah adalah riwayat yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara mereka para imam-imam hadis di dalam menghukumi riwayat dari Affan ibn Muslim rahimahullahu taala. Dan berbedanya pendapat para salaf terkait keadaan beliau rahimahullahu taala. Seperti Al-Imam Adz-Dzahabi sendiri rahimahullah menyebutkan dalam riwayat ini, hadza yadullu ala tatsabbutihi fi tahammulihi. Dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya Affan bin Muslim sangat-sangat perhatian di dalam mendengarkan hadis, sehingga beliau benar-benar berupaya mendengarkan hadis dalam keadaan benar-benar memahaminya dan memutqinkannya. Sehingga ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dari kisah tersebut. Kemudian beliau menukilkan beberapa dari pujian-pujian para salafun salih yang memuji Affan bin Muslim tersebut rahimahullahu taala. Di antaranya oleh Ibnu Ma'in rahimahullah dan Ali bin Madini rahimahullah, dan masih banyak dari kalangan para salaf yang memuji dan menyebutkan kefiqahan dan kuatnya hafalan yang dimiliki oleh Affan bin Muslim rahimahullahu taala. Namun sebagian di antara para ulama yang lainnya, seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berdalil dengan kisah tersebut bahwasanya Affan bin Muslim rahimahullah dari sisi periwayatannya adalah periwayatan yang tidak bisa langsung disiqahkan kecuali dengan adanya penguat dari jalur riwayat yang lain, sehingga harus ada tabi' riwayat yang menguatkan riwayatnya. Kalau bersendirian masih diragukan, disebabkan karena Affan bin Muslim ini tidak begitu mutqin dan tidak begitu faham di majlisnya Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Berbeda dengan murid-murid beliau yang lainnya yang langsung faham dan langsung mengerti dan hafal apa yang disampaikan oleh al-imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Sehingga khilaf di antara para salaf terkait dari kisah tersebut. Wallahu a'lamu biswab. Tayyib, untuk selanjutnya kita hentikan sementara waktu. Falia'adzin ma'adzin wa jazahullah khair. Tayyib, kita bacakan sedikit tentang biografi Affan bin Muslim ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Adi rahimahullah, beliau menyebutkan dengan riwayat ini, beliau juga menyebutkan bahwasanya Affan bin Muslim tidak dhabit, tidak kuat hafalan riwayatnya dari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, karena ketika berada di majlisnya Syu'bah, beliau sering disuruh berdiri oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bishawab. Sebagian mereka menyebutkan yang demikian sebagai bentuk kehati-hatian Affan bin Muslim dan sangat telitinya beliau di dalam mendengarkan riwayat hadis, sehingga ketika menghafal hadis beliau menghafalnya dalam keadaan benar-benar mutqin dan tidak ada salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita bacakan satu riwayat. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Al-Khalil Ibn Quraiz rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib, kana thiqatan ma'munan. Beliau adalah seorang thiqah dan terpercaya periwayatannya, sehingga tidak diragukan lagi riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Yaqulu Khalil Ibn Quraiz mengatakan, qala rajulun li syarik, berkata salah seorang kepada Imam Syarik rahimahullah, afhimni ya Aba Abdillah, fahamkanlah untuk saya wahai Aba Abdillah. Dia minta difahamkan hadis. Qala, maka Syarik mengatakan, laisa alayya an ufhimaka, bukan kewajiban saya memahamkanmu hadis tersebut. Wa innama alayya an uhadditsaka, yang wajib saya berikan kepadamu adalah hanya sekedar menyampaikan hadis. Naam. Sehingga kalau tidak faham, tanya kepada yang faham. Eh, diam. Yang tadi suruh berdiri siapa? Berdiri ya. Sehingga kalau semisal yang enggak faham, tanya sama yang faham. Naam. Dengan beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya para salafun salih hingga ketika tidak faham tentang satu hadis, beliau lebih memilih untuk kemudian diam. Nah, diam sembari nanti bertanya kepada kawannya yang lain. Tidak kemudian membuat repot seorang muhaddis untuk memahamkan dirinya sementara yang lainnya faham. Cukup dia dengarkan, kemudian setelah selesai majlis baru dia tanyakan kepada yang lain. Bahkan kita bacakan satu lagi riwayat dari Al-Imam Waqi rahimahullah. Beliau Al-Imam Waqi mengatakan, man fahima thumma stafhama, barang siapa yang sudah faham kemudian dia masih bertanya sementara dia faham. Ini perhatikan para tulab, ketika belajar dia faham kemudian ingin bertanya padahal yang dia tanyakan sudah faham. Fa inna ma yaqul, sesungguhnya dia seakan-akan mengatakan, i'rifuni anni ujidu akhdhal hadis, kalian kenal saya ini, saya adalah seorang yang bagus di dalam mengambil hadis. Karena Imam Waqi' rahimahullah berpendapat seorang yang bertanya tentang satu ilmu sementara dia sudah memahaminya, di satu majelis dia bertanya satu ilmu yang disampaikan sementara dia sudah faham, maka ini termasuk dari sifat riya. Ini termasuk dari sifat riya, seakan-akan dia pamer kepada yang lain, memamerkan dirinya sudah faham dan menyuruh yang lainnya untuk mengetahui kemampuan dirinya di dalam memahami ilmu tersebut. Nah, sehingga para salaf membenci hal tersebut. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.